jalan yang kususuri. Hati kecilku berkata, untuk apa putus asa, masih banyak jalan terbentang jauh di ujung sana. Namun apalah dayaku, aku hanya orang biasa yang kumiliki hanya satu cinta suci untuk dirinya. Oh God, bagaikan awan kau menghilang pergi tanpa ada sepatah kata. Sedangkan diriku tak membuat salah, kata. Sedangkan diriku tak membuat salah.